Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini bi'idnihi subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita di sore hari ini, kajian risalah karya Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahmatullahi taala alaihi, yang bernama Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi. Naam, Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi. Kejahatan sikap At-Tamayyu', sikap tamyi' terhadap manhaj as-salaf. Naam. Setelah sebelumnya kita masih mukaddimah mempelajari tentang istilah dari judul risalah Syekh Ubaid ini tadi. Mempelajari judul dari risalah beliau ini kata per kata. Nah, dan terakhir kita mendapatkan faedah dari kalam dan penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala tentang makna at-tamyi'. Tentang makna at-tamyi', yaitu sikap 6, sikap lembek yang ada pada diri barakallahu fikum para diri ahlul bid'ah dan ahlul batil, seperti pada Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi. 6, yang bisa merangkul semua kalangan dan bisa merangkul sekian ahlul bid'ah dan ahlul batil untuk mereka bisa berta'awun dengannya. Barakallahu fikum. Dan pada sebelumnya Syekh Nam Rabi' hafizahullah ta'ala juga menjelaskan ada beberapa para ulama memang tidak membedakan antara akidah dan manhaj. Namun beliau sendiri dan beberapa ulama lain yang lainnya membedakan tentang akidah wal manhaj. Nah, karena memang pada prakteknya ada di kalangan Hizbiyun dan juga kalangan Tablighiyun menyatakan ana salafi, tetapi manhaj ana adalah manhaj ikhwani. Ana salafi, tapi manhaj ana adalah manhaj tablighi. Ana salafi, tapi manhaj ana adalah manhaj hizbi dan yang lain sebagainya. Kata Syekh Rabi hafizahullah taala, farraqu bainal aqidati wal manhaj litala'ub. Mereka membedakan antara akidah dan manhaj, apa tujuannya? Litala'ub, untuk mempermainkan akal as-salafiyun. Nah, untuk mempermainkan akal as-salafiyun, dan ini beliau sebutkan termasuk hiyal al-hizbiyah was-siyasiyah. Termasuk hilah tipu muslihat kaum hizbiyah, kaum politikus. 6. Yang syubhat ini, perbedaan antara akidah dan manhaj, disebarkan oleh kelompok-kelompok menyimpang di masa ini seperti Jamaatut Tabligh dan Ikhwanul Muslimin. Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala juga ditanya tentang perbedaan farqun bainal aqidati wal manhaj. Perbedaan antara akidah dan al-manhaj. Maka beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan yaqulu fi jawabihi, beliau menyatakan dalam jawabannya, al-aqidatu hiya ma yajibu 'alal mar'i i'tiqaduhu fillahi 'azza wa jalla wa fi ma ja'a min 'indihi wa ma ja'at bihi rusuluh. Akidah itu, kata beliau, adalah segala hal yang wajib bagi seorang hamba untuk i'tiqaduhu, untuk meyakininya, fillahi azza wa jal, pada zatnya Allah jalla wa ala, wa fima ja'a min indihi, dan segala berita yang datang darinya, yakni dari Allah azza wa jal, wa ma ja'at bihi rusuluh, dan semua kabar dan berita yang dibawa dan diemban oleh para rasulnya. Wa amudu dzalika wa mulakhisuhu arkanul imanis sittah. Yang menjadi tonggak atau menjadi tiang penopang dan secara ringkasnya adalah arkanul iman, itu akidah. Ringkasnya ialah arkanul iman as-sittah, 6 rukun iman. Allati hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang enam terdiri dari al-imanu billah, iman kepada Allah, kemudian para malaikat, kemudian kitab-kitab suci, dan kemudian beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada hari akhir, serta iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Sekali lagi ya ikhwan, ini masih membahas tentang makna judul kitab yang sedang kita pelajari. Kebetulan kita mempelajari tentang potongan judul kitab ini yang bagian akhir, yaitu Al-Manhaj As-Salafi. Al-Manhaj As-Salafi. Makanya di sini diulas oleh para masyayikh dan para ulama tentang Al-Manhaj As-Salafi. Atau kata-kata Al-Manhaj. Ini masih kata apa? Kata Al-Manhaj. Nah, sementara Syekh Rabi tadi sudah memaparkan sebagian ulama ada yang menyamakan, ada pula yang membedakan antara manhaj dan akidah. Begitu pula bagaimana pemaparan beliau terkait perbedaan yang dilakukan oleh kelompok Hizbiyun dan apa konsekuensinya. Baik, kemudian di sini Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah taala menyebutkan bahwa akidah itu adalah perkara yang wajib untuk diyakini oleh seorang hamba. Penopangnya atau secara ringkas yaitu rukun iman. Kemudian kata beliau, ثُمَّ مَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ اِعْتِقَادُهُ. Kemudian perkara-perkara lain yang wajib untuk diyakini oleh seorang muslim yang mengikuti rukun iman tersebut. Wa annahu haqqun wa sidqun min akhbaril ghaib. Dan bahwasannya berita-berita tersebut berita yang benar, berita yang jujur. Dari berita-berita ghaib yang memang harus diyakini. Kahuduthil fitan allati akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti akan terjadinya berbagai fitnah yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa akhbaru man madha minan nabiyyina wal mursalin. Dan berita dari kaum atau dari kalangan para nabi dan para rasul yang telah terdahulu, para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sawa'un ma kana min hafil kitabi aw sunnah. Nah, entah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan di dalam as-sunnah. Wa ahwalul barzakh, dan juga tentang keadaan barzakh. Ini memang bukan rukun iman, ya, atau iman kepada hari akhir. Nah, itu secara global. Tetapi ahwalul barzakh nanti dijelaskan pula oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka secara rinci. Min na'imil qabr wa adzabihi, berupa kenikmatan barzakh, kenikmatan kubur ataupun azab kubur. Wa ma yajri fil qiyamah al-kubra min nasbil hawl wal mizan was sirat wa ghairi dzalik, dan segala peristiwa yang terjadi pada kiamat besar nanti, berupa kejadian hamba-hamba Allah yang datang di telaganya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, atau peristiwa al-mizan, ditimbangnya amalan dan juga hamba-hamba Allah ajalla wa ala, dan demikian pula peristiwa as-sirat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat yang lainnya. Ini tercakup dalam kalimat atau kata al-aqidah. Tercakup dalam kata al-aqidah. Kemudian Syekh Ubaid melanjutkan, wa ammal manhaju fahuwa taqriru usuliddini wa furu'ihi. Adapun manhaj, fahuwa taqriru usuliddin wa furu'ihi, pengakuan seorang hamba terhadap prinsip-prinsip ad-din dan juga perkara-perkara cabang dalam agama ini. Al-manhaj, manhaj itu ialah, kata Syekh Ubaid, huwa at-tariq alladhi yuqarriru bihil mar'u usul ad-din wa furu'u wa furu'ahu. Manhaj itu adalah at-tariq, jalan atau metode yang diyakini dan diikuti oleh seorang hamba di dalam barakallahu fikum mengimani atau meyakini perkara prinsip-prinsip dan perkara-perkara cabang dari agama ini. Ini adalah manhaj, metode, cara seorang hamba di dalam beragama. Cara seorang hamba barakallahu fikum di dalam menjalani usuluddin wa furu'ih. Fa in kana hadha at-tariqu muwafiqan lil kitabi was sunnah wa sirati salafis salih fa huwa manhajun haqq. Apabila jalan ini atau metode tersebut yang ditempuh oleh seorang hamba tadi itu selaras atau sesuai dengan bimbingan Alkitab wassunnah dan sirah salafus saleh dan cara dan bimbingan salafus saleh barakallahu fi, fahuwa manhajun haq, maka manhaj tersebut adalah manhaj yang haq. Wa in kana mukhalifan lidzalik, tetapi kalau metode yang ia pakai, jalan yang ia lalui, mukhalifan lidzalik, menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi as-sunnah, menyelisihi pula barakallahu fikum sirat as-salafis salih, sirah atau menyelisihi bimbingan salafus salih, fahuwa manhajun fasik, maka manhaj tersebut adalah manhaj yang fasik karena menyelisihi prinsipnya, menyelisihi Al-Quran, sunnah dan bimbingan generasi salaf. Wal Islamu mu'allafun min hadhihi, maka agama Islam itu terdiri dari hal-hal ini. Sihatul mu'taqad wa salamatul manhaj wa sadadih, fala yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Maka agama Islam itu terdiri dari hal-hal ini. Terdiri dari dua perkara ini, sihatul mu'taqad, ya, bersihnya akidah, dan selamatnya manhaj serta lurusnya cara beragama seseorang. Fala yanfaku ahaduhuma 'anil akhar, maka satu sama lain tidak bisa dipisah. Satu sama lain, akidah enggak bisa dipisah dari manhaj, yang manhaj juga tidak bisa dipisah dari akidah. Kemudian kata Syekh Ubaid melanjutkan, faman fasadaman hajuhu fathiku anna hadha nabi'un min fasadi akidatihi. Barang siapa yang rusak manhajnya, maka percayalah bahwa kerusakan manhaj tersebut nabi'un min fasadi akidatihi, itu bersumber dari rusaknya akidah dia. Jadi kerusakan akidah itu bisa menyebabkan kerusakan manhaj. Kerusakan manhaj seseorang itu bisa dipastikan, kata Syekh Ubaid, itu berasal dari rusaknya akidah dia. Fa idza istaqamatil akidatu 'ala al-wajhi as-sahih istaqama kadzalika al-manhaj. Tapi sebaliknya, kalau akidah seseorang itu istiqamah, betul-betul dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah ala wajhi as-sahih, ya, meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang benar, yang tepat, barakallahu fikum, istaqama kadzalikal manhaj, maka manhaj dia pun insya Allah juga akan lurus, bagus. Fal khawarij fasada manhajuhum li fasadi akidatihim. Maka kelompok sesat dan menyimpang khawarij, manhajnya rusak, manhajnya hancur. Apa sebabnya? Li fasadi akidatihim, karena kerusakan akidahnya. Kerusakan akidah itu menjadi penyebab apa? Rusaknya manhaj. Maka rusaknya manhaj itu bersumber dari rusaknya akidah. Insyaallah bisa dipahami ya. Anak ulang. Kata Syekh Ubaid, "Faman fasada manhajuhu, barang siapa yang rusak manhajnya, fathiku anna hadha nabi'un min fasadi akidatihi." Barang siapa yang rusak manhajnya, barakallahu fikum, fathiku, maka yakinlah bahwasanya kerusakan tersebut nabi'un, bersumber, berawal dari kerusakan akidah. Tadi beliau sebutkan contohnya Al-Khawarij. Al-Khawarij fasada manhajuhum li fasadi akidatihim. Maka khawarij itu rusak manhajnya. Apa sebabnya? Ya karena akidahnya rusak. Li'annahum i'taqadu istihlala dima'i ahlil kabair. Fasawwahum qatlahu wa kitalahu. Karena mereka meyakini halalnya darahnya. Ahlul kabair. Karena Khawarij barakallahu fikum memandang halalnya apa? Memandang halalnya darahnya kaum muslimin. Kaum muslimin para pelanggar dosa besar. Orang-orang yang melanggar dosa-dosa besar. Fasawwahum. Sehingga mereka menyamakan qatlahu wa qitalahu. Diperangi dan dibunuh. Wal khuruj ala al hukam, ya, al usa al fasik atau fusak, istihalu al amwal wa al dima, menghalalkan untuk memberontak kepada pemerintah karena mereka anggap pemerintah sudah kafir. Apa sebabnya? Ya karena mereka samakan al kabair, semua para pelaku dosa besar itu kafir. Al-usha al-fusaq, ya, para pemerintah yang bermaksiat, para pemerintah yang fasik, mereka anggap kafir. Halal untuk diturunkan, halal untuk dikudeta, halal untuk diberontak. Istahalul amwal wa dima, mereka menghalalkan harta dan menghalalkan darah. Walihada qala man qala min ahli al-ilmi bi annahum kuffar. Makanya oleh karena itu para ulama di antara mereka ada yang menyatakan bahwasanya khawarij itu bukan bagian dari Islam. Mereka adalah kuffar. Naam. Baik. Kemudian berikutnya ya ikhwan, barakallahu fikum. Kita sudah apa mempelajari makna dari kata jinayah. Juga kita telah mempelajari makna dari kata at-tamyi' atau tamayyu'. Dan manhaj juga barusan kita mendapatkan penjelasannya dari Syekh Rabi' dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kemudian berikutnya kita memasuki kata yang terakhir, yaitu as-salafi. Kata as-salafi, jinayatu at-tamyi' atau tamayyu' ala al-manhaj as-salafi. As-salafi, apa itu makna dari kata as-salafi? As-salafi tentunya diambil dari kata as-salaf. Dan memang istilah as-salaf, barakallahu fikum, istilah as-salaf sendiri memang ada asalnya secara syar'i. Kata as-salaf memang ada asalnya secara syar'i. Maksudnya apa? Memang dalam syariat kata salaf itu disebutkan. Nah, dan dipahami maksud dan maknanya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anha kama fi as-sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putri beliau Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih beliau berdua rahimahumullah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan wattaqillaha wasbiri. Naam fa inna ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah engkau wahai putriku, wasbiri dan bersabarlah. Bertakwalah engkau serta bersabarlah, fa inna ni'mas salaf ana laki. Karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Taib. Demikian pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, makna dari istilah as-salafi juga dijelaskan oleh al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Uthman az-Zahabi. Naam, al-imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala juga menjelaskan makna as-salafi. Beliau menyatakan as-salafi man kana ala madhhabi salaf. As-salafi man kana ala madhhabi salaf. As-salafi adalah siapa saja yang berada di atas madhhab as-salaf. As-salafi yaitu siapa saja yang berada di atas madhab salaf atau mengikuti madhabus salaf. Was-salafu wal murad bihim as-salafus salih. Sementara kata as-salaf sendiri yang dimaksud dengannya ialah, yang dimaksud dengan kata as-salaf sendiri adalah as-salafus salih, yaitu adalah as-salafus salih. Siapa as-salafus salih? Wahumus sahabah, kata al-imam az-Zahabi rahimahullah, yaitu para sahabah radhiyallahu anhum wa man ba'dahum min ahli al-quruni ath-thalathati al-mufaddalati al-mashhudi lahum bil khairiyah, yaitu para sahabat dan generasi yang datang setelahnya dari kalangan tiga generasi utama yang dipersaksikan dengan kebaikan. Yang dipersaksikan tiga generasi tersebut dengan kebaikan. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaihi. Beliau menyatakan as-salafu hum ahlul quruni thalathah, hum ahlul quruni thalathati alladhina syahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair. Salaf yang dimaksud ialah, kata beliau, adalah ahlul quruni thalathah, yaitu generasi atau tiga generasi pertama umat ini, alladzina syahida lahum Rasulullah, yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau persaksikan bil khair, dengan kebaikan. Beliau persaksikan dengan kebaikan dalam sabda beliau. Kemudian Syekh Albani rahimahullahu taala melanjutkan, al haditsul mutawatir al mukharraj fi sahihain wa ghairihima an jama'atin min as-sahabah عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Demikian pula hadis yang sangat mutawatir, ya, hadis yang sangat mutawatir artinya diriwayatkan dari sekian banyak jalan, diriwayatkan dari sekian banyak as-sahabah. Al-mukharaj fi sahihain, yang dikeluarkan dalam kitab As-Sahihain, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, wa ghairihima, dan selain dua kitab sahih tersebut. An jama'atin minas sahabah, dari sekian kelompok atau sekian banyak para sahabah dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang berada di generasiku. Tentunya yang dimaksud adalah generasi beliau yang beriman terhadap beliau dan meninggal di atas keimanannya. Beriman kepada beliau, mengimani kerasulan beliau, dan wafat di atas keyakinan tersebut. Supaya apa? Supaya terbedakan dengan orang-orang yang hidup di masa beliau tetapi dari kalangan musyrikin. Barakallahu fikum. Atau yang selainnya. Thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya, yaitu generasi kedua. Thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Ha'ula'il kurunus thalathah, ha'ula'al kurun as-thalathah, barakallahu fikum, syahidu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah. Fas-salafiyyatu tantami ila hadzal salaf. Naam. Maka tiga generasi tersebut adalah generasi yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Pada ucapan beliau, khairun nas, sebaik-baik generasi. Khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah pada generasiku, yaitu generasi siapa? Para sahabah. Thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang kedua, berikutnya generasi para tabi'in. Thumma alladzina yalunahum, kemudian beliau ulang yang kedua kalinya, yaitu generasi ketiga, yakni atba'at tabi'in. Fas-salafiyyatu tantami ila hadzal salaf, maka istilah as-salafiyah itu bersandar atau dinisbahkan kepada apa? Generasi salaf ini. Tiga generasi utama ini yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik. Was-salafiyun yantamuna ila ha'ula'is salaf, dan as-salafiyun itu menisbahkan diri mereka semuanya kepada generasi as-salaf, sebagai pengikut generasi as-salaf yang menghidupkan kembali bimbingan dan ajaran generasi as-sahabah, generasi at-tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Ini adalah as-salafiyun. Nah, demikian selesai penukilan dari Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'atan, juga ditanya tentang apa itu as-salafiyah. Naam. Ma hiya as-salafiyah wa ma ra'yukum fiha? Wahai Syekh, apa sih itu istilah as-salafiyah? Dan bagaimana pandangan Anda terhadap istilah as-salafiyah tersebut? Maka beliau menyampaikan jawabannya, as-salafiyah, kata beliau, nisbatun ila salaf. Kata as-salafiyah itu merupakan penisbahan, penyandaran kepada generasi as-salaf. Was-salafu hum sahabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan salaf itu adalah para sahabah, sahabatnya Rasul alaihi salatu wasallam, wa aimmatul huda min ahli al-qurun ath-thalathah al-ula radhiyallahu anhum bil khair, sahabat dan juga para aimmah dari kalangan tiga generasi utama radhiyallahu anhum yang telah dipersaksikan dengan al-khair, dengan kebaikan tadi pada sabda Rasul alaihi salatu wasalam, khairun nas. Yang disebut siapa? Tiga generasi, sahabat, tabi'in dan juga atba'at tabi'in. Fi qawlihi khairun nasi qarni, dipersaksikan kebaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam sabda beliau, kata Syekh Ibn Baz, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasiku adalah sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Thummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Thumma yajiu aqwamun tasbiku syahadatu ahadihim yaminah. Tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu. Kemudian datanglah sekian kaum yang persaksiannya itu melampaui sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu. Dan ada juga yang sumpahnya itu mendahului persaksiannya. Nah, ini sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Yang jadi titik tekan pada hadis ini adalah tiga generasi utama yang dipersaksikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam barakallahu fikum dengan kebaikan. Ini jawaban Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau juga menyatakan as-salafiyun jam'u salafi. Salafiyun, kata as-salafiyun itu adalah kata jamak dari salafi. Seorang salafi maksudnya ialah apa? Seorang pengikut salaf. Naam, nisbatun ila salaf, merupakan nisbah atau penyandaran kepada generasi as-salaf. Wa qad taqaddama ma'nahum, dan telah berlalu penjelasan tentang maknanya, makna as-salaf. Wa humul ladzina saru 'ala manhajis aw minhajis salaf. Jadi as-salafiyun ialah orang-orang yang berjalan di atas manhaj dan metodenya generasi salaf di dalam beragama, berjalan di atas pemahaman mereka, berjalan di atas bimbingan mereka. Al-ittiba' nam lil-kitabi was-sunnah wa da'wati ilaihima wal-amal bihima fakanu bidzalika ahlus sunnati wal jamaah. Al-ittiba' mengikuti atau bersikap ittiba' barakallahu fikum terhadap al-kitab dan sunnah, serta mengajak kaum muslimin kembali kepada ajaran salaf tersebut. Wal amal bihima, dan mengamalkan keduanya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Fakanu bidzalika ahlus sunnah au ahlas sunnati wal jamaah, sehingga dengan sikap mereka tersebut, sikap ittiba'nya terhadap Al-Quran dan sunnah, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkan keduanya di bawah arah dan bimbingan as-salafus salih, maka dengan itu mereka menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Barakallahu fikum. Selesai penukilan dari Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ini ada faedah pula dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala. Ada faedah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala. Beliau menyatakan as-sunnatu hiya as-salafiyah. As-sunnatu hiya as-salafiyah. Sunnah adalah as-salafiyah. Sunnah merupakan as-salafiyah. Sementara kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, as-sunnah yal Islam wal Islam huwa as-sunnah. Islam adalah sunnah, atau sunnah adalah Islam, dan Islam adalah sunnah. Di sini Syekh Ubaid menyatakan as-sunnah ya as-salafiyah. Sunnah ya as-salafiyah itu manhaj salaf, dakwah salaf, manhaj yang diikuti oleh para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam yang dipahami dan diamalkan dan dipegangi oleh generasi salaf itu adalah as-salafiyah. Yaitu apa? Ya ajaran Rasul alaihi salatu wasallam. Ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yaitu as-sunnah. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tepat jika atau benar jika disimpulkan fas-salafiyatu fil haqiqati hiyal Islam. Nah, as-salafiyah itu adalah Islam, dan Islam adalah as-salafiyah. Barakallahu fikum. Was-salafiyatu, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, lam yu'assisha ahadun minal bashar. Sementara as-salafiyah tidak didirikan oleh siapapun dari kalangan umat manusia ini. Enggak ada pendirinya. Hiya min indillah. As-salafiyah itu memang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama as-sunnah datang dari Allah jalla wa'ala. Wal-Islam itu juga datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hiya min indillah. As-salafiyah itu datang dari Allah. Wahyunya Allah. Isinya adalah ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu Islam. Ja'a biha an-nabiyyun wal mursalun. Sampai kata Syekh Ubaid, as-salafiyah itu adalah ajaran yang dibawa dan diemban oleh an-nabiyyun, oleh para nabi, wal mursalun, dan diemban oleh para rasul. Sehingga para nabi dan para rasul dari masa dahulu, barakallahu fikum, itu membawa dakwah as-salafiyah. Pijakannya sama dengan dakwah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Bahkan Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitabnya beliau, Hakikatul Manhajis Salafi, beliau menyatakan, disebutkan bahwasanya ad-da'wah salafiyah itu kapan adanya, kapan mansyaknya, kapan dimulainya. Dimulainya sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, sejak apa? Sejak adanya taklif. Sejak adanya taklif, beban syariat yang dipikul, yang diemban oleh manusia. Itu as-salafiyah. Barakallahu fikum. Nah, di sini Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, hiya min indillah ja'a biha an-nabiyyuna wal mursalun. Dakwah salafiyah itu datang dari Allah yang dibawa oleh para nabi dan dibawa oleh para rasul. Fas-salafiyyatu lam yu'assisha ahadun. Dakwah salafiyah itu tidak didirikan oleh siapapun. Enggak ada yang mencetuskannya pertama kali, enggak ada. Karena memang datang dari Rabbul Alamin. Wa innama hiya min indillah. Dakwah salafiyah itu, barakallahu fikum, datang dari sisi Allah. Li'anna sunnata wahyun min Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sunnah itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Najm, Allah jalla wa ala menyatakan, wa ma yantiku anil hawa. Yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, wa ma yantiku anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang keluar dari beliau kecuali apa? Wahyun yuha. Wahyu yang disampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Selesai penukilan dari Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Ini berikutnya juga ada penjelasan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaihi, di mana beliau menyatakan ad-da'watus salafiyyatu innama hiya da'watul islamil haq. Dakwah salafiyah merupakan dakwah Islam yang benar. Kama anzalallahu ta'ala ala khatimi rasulihi wa anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Islam yang Allah turunkan kepada penutup Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Penutup Nabi dan penutup Rasul. Memang dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam adalah dakwah as-salafiyah. Persis seperti yang disebutkan oleh Syekh Ubaid, walaupun beda redaksi. Ya kan? Dakwahnya Nabi, dakwahnya Rasul. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga tidak membawa dakwah yang baru, kecuali memang dakwah yang beliau bawa adalah dakwah yang sudah diemban oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Nah, sehingga dakwahnya Rasul adalah dakwah as-salafiyah, dan dakwah as-salafiyah barakallahu fikum adalah dakwah yang diemban pula oleh para nabi dan para rasul sebelum-sebelumnya. Fallahu wahdahu subhanahu wa ta'ala huwa muassisuha wa musyarri'uha. Allah sematalah yang muassisuha, yang mendirikannya, wa musyarri'uha, yang mencetuskannya pertama kali. Wa laisa li ahadin minal bashar kainan man kana an yadda'i ta'sisaha wa tashri'aha. Dan tidak ada seorang manusia pun, siapapun orangnya, setinggi apapun kedudukannya, yang mampu dan mengklaim dia sebagai pendiri dakwah as-salafiyah, yang mengklaim bahwasanya dialah yang pertama kali membawa atau mencetuskan dakwah as-salafiyah. Enggak ada. Karena memang dakwah salafiyah itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa hatta nabi al-akram Muhammad salawatullahi wasalamu alaihi, sampai nabi pun alaihi salatu wasalam. Ya. Sampai nabi alaihi salatu wasalam sekalipun barakallahu fikum. Ya. Beliau tidak bisa mengklaim. Ya. Tidak bisa mengklaim bahwasanya beliau sebagai pendiri dakwah as-salafiyah. Karena memang dakwah salafiyah datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama dan para masyayikh tentang makna as-salafiyah. Nah, sehingga ya ikhwan barakallahu fikum, jinayatu at-tamayyu' 'ala al-manhaj as-salafi, ini maknanya adalah kejahatan, ya. Kejahatan sikap at-tamyi', sikap lembek, ya. Sikap yang memperlonggar hukum agama. Ya, hukum agama sudah apa? Sudah lurus. Tapi Abul Hasan milih apa? Milih afyah. Pengen diperlonggar lagi. Ya. Enggak mau lurus. Ya. Dilonggarkan lagi. Maka ini sikap kejahatan terhadap manhaj as-salafi. Manhajnya kaum salaf. Manhajnya para pengikut sahabah. Manhaj as-salaf, ya. Manhaj terhadap dakwahnya nabi dan para rasul. Jadi sikap tamayyu' itu merupakan apa? Merupakan kejahatan terhadap dakwah apa? Dakwahnya para nabi dan para rasul. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, risalah ini risalah yang berisi tanya jawab. Tanya jawab dari penanya yang diajukan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala. Kita coba membaca barakallahu fikum pertanyaan beserta jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali risalah ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadihil maddatu hiya ibaratu majmu'atin من الأسئلة عرضت على فضيلة شيخنا أبي عبد العزيز عبيد بن عبد الله الجابري وفقه الله نعم فتفضل حفظه الله ورعاه بالإجابة عليها فشكر الله له جهده وجهاده. نعم, ini nampaknya kalimat dari pembawa acara. Nعم, pada muhadharah tersebut. Ya, ini ada muhadharah berisi tanya jawab. Nah, yang kemudian apa ditranskrip ulang. Baik. Pertanyaan pertama, as-su'alul awal yata'allaku nam ba'dul mumayyi'in dil manhaj as-salafi 'inda munasahatihi bi'adami mujalasatil ahzab kal ikhwanil muslimin wa tabligh bi anna hadzal manhaj huwa manhaj samahati syekh Ibn Baz mujalasatu kullin nas. Fahal hadha huwa manhaju samahati Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Nah. Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan beberapa orang-orang yang bersikap lembek terhadap manhaj as-salafi. Bersikap bermudah-mudahan. Nah. Bersikap bermudah-mudahan terhadap manhaj as-salaf. Ketika dinasehati bi'adami mujalasatil ahzab, ketika dinasehati untuk tidak bergaul dan duduk dengan ahzab, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Nah, disebutkan di sini contohnya siapa ahlul bid'ah dan ahlul ahwa yang dimaksud, kal ikhwanil muslimin wa tabligh, jelas berarti ya, jelas bahwasannya yang dimaksud adalah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, ikhwan al muslimin dan juga jamaatut tabligh. Nah, mereka berargumen, beralasan ya. Berargumen dan beralasan anna hadza nam almanhaj huwa manhaj samahati Syekh Ibn Baz. Bahwasannya manhaj seperti ini adalah manhajnya samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah. Ya, Syekh bin Baz ya duduk dengan semua orang. Ya, sementara dia sendiri duduk dengan siapa? Dengan ikhwan muslimin, jamut tablir, dengan sururiyin, dengan kutubiyin, dengan banaiyin. Kalau dinasehati, ini alasannya mereka. Beralasan atau berargumen seperti ini dulu. Ini loh manhajnya Syekh bin Baz. Kayak gini manhajnya Syekh. Nah. Jadi mereka beranggapan bahwasannya Syekh bin Baz juga apa? Juga duduk dengan semua orang sampai duduk dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa sekalipun. Nah, maka beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan menyampaikan jawabannya, al-jawabu alhamdulillahi rabbil alamin wal'akibatu lilmuttaqin wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu waliyus salihin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adam ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Beliau menjawab, fa innal jawaba ala hadha su'ali yastad'i minna nam bayanu umurin iddah. Jawaban dari pertanyaan ini memaksa kami atau mendorong kami untuk menyampaikan beberapa poin penting. Menyampaikan beberapa poin. Awal al-amr atau amrul awal. Poin pertama ialah samahatul walid al-imam al-athari al-allamah al-syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala imamun jahbadh alimun wa alimun qawi rasikhun fil manhaj rusukhan azima wali rusukhihi fil manhaj wa rusukhihi fil ilm asy-syar'i na'am wa salabati wa salabatihi fil haqqi fa innahu yahabuhu kullu ahad fa innahu yuwaqqiruhu ahlus sunnah wa yahabuhu ahlul bid'ah. Na'am. Perkara atau poin pertama yang penting untuk disampaikan, samahatul walid al-imam al-athari as-salafi al-allamah as-syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala imamun jahbadh, atau di kamus juga bisa ditemukan kata jihbidh. Orang yang bisa mengetahui dan seluk-beluk kebaikan dan keburukan. Sehingga dia pandai mengkritik. Artinya kritikan itu tepat. Al-Jahbadz. Barakallahu fikum. Imamun Jahbadz. Alimun Qawi. Beliau adalah imam yang pandai. Yang cendekia. Alimun Qawi. Seorang yang berilmu. Kuat keilmuannya. Rasikhun fil manhaj rusukhun azimah. Betul-betul kuat atau kokoh dalam manhaj. Dengan kekokohan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Wali rusukhi, dan karena rusukhnya, karena kekuatan keilmuan beliau, kekuatan enam manhajnya beliau, dan kuatnya keilmuan beliau, wassalabatuhu, dan kokohnya beliau di atas al-haq, fa innahu yahabu kullu ahad. Sampai-sampai beliau itu disegani oleh semua orang. Fa innahu yuwaqirhu ahlus sunnah. Beliau sangat dihormati oleh ahlus sunnah, wa yahabu ahlul bid'ah, dan disegani serta disungkani oleh ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini, barakallahu fikum, seperti beliau, iya beliau memang. Beliau yuwaqiru ahlus sunnah, dihormati oleh ahlus sunnah, serta apa? Ditakuti dan disegani oleh ahlul bid'ah. Pertanyaannya, apakah semua orang seperti beliau? Apakah semua orang seperti beliau, termasuk orang-orang yang dinasehati tadi itu? Apakah tingkat keilmuannya dan tingkat kekokohan manhajnya seperti Syekh Ibn Baz? Nah, ya kalau memang seperti beliau, kadar keilmuannya, ya, kaliber keilmuannya, kekuatan manhajnya seperti beliau, lah Bas, nggak apa-apa, silakan. Tetapi kan itu mustahil. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Maka contohnya adalah seperti ayah yang memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya berdalil dengan asar Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang memerintahkan putranya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya, maka Abdullah bin Umar mentaati ayahnya, fatallaqa zaujatahu, maka Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Lah kalau kamu meminta anakmu untuk menceraikan istrinya, apakah kamu seperti Umar? Apakah Anda seperti Umar kadar keilmuannya? Apa Umar terus kemudian sembarangan begitu saja memerintahkan putranya Abdullah untuk menceraikan istrinya? Enggak, semuanya berdasarkan ilmu. Maka sama pula yang perlu disampaikan kepada mereka-mereka yang kalau dinasehati, lu ini manhajnya Syekh. Ya. Ini caranya Syekh. Ini metodenya Syekh Ibn Baz. Kumpul sama semua orang. Majelisnya terbuka, enggak dibatasi. Ya kan? Dan beliau mau bergaul dengan semua orang, duduk dengan ahlul bidah, dengan ahlul batil. Iya, maka jawaban pertama tadi rusukh. Ya, keilmuannya bisa menghalus syubhat. Ya. Bisa apa? Mematahkan syubhat-syubhatnya mereka. Kuat keilmuannya, kuat manhajnya, ya. Kokoh di dalam di atas al-haq, gak mudah digoyahkan. Barakallahu fikum. Gak mudah digoyahkan oleh Ikhwanul Muslimin, As-Sururiyah, Al-Qutubiyah, Tabligh dan yang lain sebagainya. Lah Anda itu loh. Apakah seperti beliau? Anda itu loh, apakah keilmuannya, manhajnya, kekokohan di dalam berpegang teguh dengan al-haq, apa seperti beliau? Fahal anta imamun jahbad alimun qawi rasikun fil ilm wal manhaj? Jawabannya kan enggak kan? Jawabannya tidak. Maka jangan menyamakan diri Anda dengan syekh. Karena duduk dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul batil itu beresiko. Jangan terus kemudian tanpa ada resiko, beresiko. Yang bisa menyebabkan hati Anda bisa condong kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah berapa lama durasinya? Habis 1 jam. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian al-amru tsani, poin yang kedua dari jawaban pertanyaan ini, kata Syekh Ubaid, na'rifu an samahatihi rahimahullahu taala as-sada'a bil haqqi wa annahu la yakhafu fillahi lawmata la'im. Yang kita kenal dari diri beliau, dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, bukan tipikal orang yang mujamalah dan mudahanah. Bukan hanya orang yang tipikal kalau bertemu dengan ahlul bid'ah itu terus kemudian hanya bermanis muka, mujamalah, ya, hanya sekedar menjilat begitu saja. Enggak, abadan. Enggak bakal Syekh seperti ini. Tetapi beliau adalah as-sada' bil haqq. Dikenal sebagai orang yang enggak tedeng aling-aling. Artinya apa? Oh, menyampaikan al-haq apa adanya. Dan tidak takut, ya, menghadapi celaan para pencela ketika beliau berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ketika yakin isi materi nasihat yang beliau sampaikan didirikan di atas Al-Qur'an dan Sunnah hak, maka beliau sampaikan dengan terbuka, terang-terangan. Artinya apa? Enggak pakai syubhat, enggak pakai sindir-sindiran, enggak, langsung beliau sampaikan al-haq. La yakhawu fillahi lawmata la'im. Yaqulul haq wa yasda' bih. Ma'al hikmati wal maw'idhati billati hiya ahsan. Beliau sampaikan apa adanya dengan penuh hikmah, cara hikmah, ya. Wal maw'idhah, dan beliau memberikan maw'idhah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Barakallahu fikum, dan tetap dibantah oleh beliau. Ya, nanti insyaallah akan kita bacakan contohnya. Bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala menyampaikan bantahan. Barakallahu fikum. Dan tidak apa? Tidak terus kemudian diam. Mendiamkan apa? Mendiamkan kebatilan dari semua orang. Tidak. Bagaimana sikap dan mauqifnya beliau. Dan bagaimana gambaran manhajnya beliau. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idhnillahi ta'ala. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Nah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.